محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi, kitab Siyam. Kita masuk dalam pembahasan babun fi mufsidatis shaum, bab dalam pembahasan faktor-faktor atau hal-hal yang merusak puasa. للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها. Puasa itu memiliki hal-hal yang merusak yang wajib diketahui oleh muslim. ليجتنبها ويحذر منها, agar dia menjauhi dan hati-hati terhadapnya. Minha liannaha wa ihdhar minha liannaha tufattir as-sha'im wa tufsidu 'alayhi siyamah. Karena hal-hal tersebut adalah bisa menjadikan orang yang berpuasa berbuka, yakni tidak berpuasa, dan merusak puasanya. Wa hadhihi al-mufattirat minha, di antara yang merusak puasa, yang membukakan puasa, yang pertama al-jima', itu hubungan suami istri. Famata jama'a as-sha'imu batala siyamuhu, kapanpun orang berpuasa itu berhubungan badan dengan istrinya, maka batallah puasanya. Walazimahu qada'u dhalika al-yawm alladhi jama'a fih, wajib baginya atau harus mengqada puasa yang dia membatalkan dengan berhubungan badan dengan istrinya pada hari itu. Wajib alaihi ma'a qada'ihi al-kaffarah, wajib bagi dia di samping mengqadanya, dia juga harus membayar kafarat sebagai tembusan. Wahia itqu raqabatin, yang pertama yaitu kafaratnya adalah memerdekakan budak. Fa ilam yajid ar-raqabata aw lam yajid qimataha fa'alaihi an yasuma syahraini mutatabi'in. Jika seandainya dia tidak mendapatkan budak yang akan dia merdekakan, seperti dia tidak punya budak sehingga dia tidak bisa memerdekakan, maka apa, dia harus membeli budak untuk dimerdekakan. Tapi dia juga tidak punya uang untuk memerdekakan budak, ya, maka tidaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka makna di sini bukan berarti membayar nilai budak, tetapi dia tidak memiliki budak yang akan dia merdekakan, atau dia tidak punya nilai uang untuk membeli budak sehingga dia merdekakan. Yang ke, kalau seandainya tidak dia dapatkan itu, fa'alaihi an yasuma syahrain mutatabi'in, maka wajiblah bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' siyama syahrain mutatabi'in, jika dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, bi allam yaqdir 'ala dhalika li'udhrin syar'iyyin, ya, dengan dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa itu karena uzur syar'i, karena dia sakit, ya, atau yang lainnya. فعليه أن يطعم 60 مسكينا, maka wajib dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Likulli miskinin nisfu sa'in min at-ta'am al-ma'kul fil balad. Setiap miskin diberikan setengah sa', yaitu setengah fitrah dari makanan yang dimakan di negeri itu. Kalau kita beras, kita kasih beras setengah fitrah, ya, setengah sa', yaitu setengah fitrah. Yang kedua, inzalul mani, mengeluarkan mani. Bisababi taqbilin au lamsin au istimna'in au tikrari nazarin, disebabkan keluarnya mani itu disebabkan karena mencium, yakni mencium istrinya keluar maninya, atau lamsin, atau menyentuh, atau istimna, atau onani, sengaja dia merangsang dirinya untuk mengeluarkan mani. Au tikrari nazarin, atau sering melihat, yakni mengulang-ulang lihat, ya, melihat istrinya diulang-ulang akhirnya dia, atau melihat yang diharamkan, film atau gambar dan yang lainnya, akhirnya menyebabkan dia terangsang dan keluar maninya, maka ini membatalkan puasa. Fa idza hasala syai'un min dzalik fasada shaumuhu, jika terjadi hal yang demikian maka rusaklah puasanya. Wa 'alaihi al-qada'u faqat biduni kafarah, maka wajib dia mengqadha hari itu tanpa membayar kafarat. Li'anna al-kafarata takhtassu bil jima', karena kafarat itu khusus untuk hubungan badan suami istri. Wa an-na'imu idza ihtalama fa anzal fala syai'a 'alayh, orang yang tidur apabila dia bermimpi kalau kemudian dia mengeluarkan mani maka tidak apa-apa, tidak ada kewajiban baginya. Wasiyamuhu sahih, dan puasanya sah, tidak merusak puasa. Li'anna dhalika waqa'a biduni ikhtiyarihi, karena hal yang demikian terjadi di luar dari pilihan dia, ikhtiarnya. Lakin yajibu alaihi al-ightisalu min al-janabah, akan tapi wajib baginya untuk mandi junub, karena dia kena junub maka wajib dia mandi. Yani maksudnya apabila seorang yang puasa tertidur siang hari kemudian dia mimpi basah keluar maninya, maka puasanya sah, tidak rusak, dan tidak perlu dia apa-apa kecuali wajib baginya untuk mandi, untuk mensucikan dirinya dari hadas besar. Yang ketiga, ada al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum, makan atau minum dengan sengaja. Makna dari muta'ammidan itu dengan sengaja adalah sadar dia sedang berpuasa, tahu dia bahwasanya makan atau minum itu membatalkan puasanya, maka itu namanya sengaja dia makan. Tapi kalau seandainya dia lupa apa? Lupa makan? Enggak, makan ingat dia, lapar perutnya, haus dia, ingat dia sengaja ngambil air, tapi dia lupa dalam keadaan berpuasa, maka tidak apa-apa. Dalil wajibnya atau dalil makan dan minum itu membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Jelas hitamnya malam, putihnya siang dari fajr. Thumma atimmu, kemudian sempurnakanlah puasa ila al-lail. Ini perintah. Maka haruslah berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Amma man akala wa syariba nasiyan, ya, man akala, siapa yang makan atau dia minum karena lupa, dalam keadaan lupa, ya, lupa tadi sudah kita jelaskan, lupa maksudnya adalah lupa dengan kondisi puasanya. Fa inna dzalika la yu'athiru ala siyamihi, maka itu tidak mengganggu atau merusak puasanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa dia sedang berpuasa, fa akala aw syarib, lantas dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, dalam dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya itu adalah hanyalah Allah yang memberinya makan dan Allah yang memberinya minum. Baik, jika seandainya kita melihat ada orang yang makan, orang dewasa siang Ramadan makan atau minum, kita tegur atau tidak? Ya, boleh jadi dia lupa, Allah yang beri dia makan minum. Gana, kita tegur. Kenapa kita tegur? Hukum asal adalah berpuasa. Ada orang makan, ya, adalah sebuah kemungkaran pada siang Ramadan. Kalau seandainya dia sehat, ya, kita ingatkan. Kalau seandainya dia makan karena lupa, ya sudah, apa yang sudah terjadi, ya alhamdulillah, ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yufattiru as-sa'im, di antara hal-hal yang membatalkan puasa juga orang yang berpuasa, isalul ma'i wa nahwihi ila al-jawf min tariq al-anf, memasukkan air sampai ke perut melalui hidung, sonde, ya, walaupun tidak masuk mulutnya. Wahuwa ma yusamma bisa'ud, itu bahasa Arabnya. Ini sonde bagi kita, masukkan air melalui pipa dari hidungnya masuk ke lambung, ya, itu membatalkan. Wa akhdhul mughadhdhi an tariqil warid, yaitu memasukkan makanan atau bahan makanan ke dalam urat nadi, pembuluh darah, termasuk seperti impus atau ada suntik, wal hukdad dam fi sa'ib, juga termasuk memasukkan darah ke orang berpuasa kalau seandainya dia butuhkan darah. Wa kullu dhalika yufsidu siyamahu li'annahu taghdhiyatun lahu, maka masing-masing itu adalah merusak puasa karena itu adalah memberikan nutrisi makanan. Wa min dzalika aidan, di antaranya juga adalah haqqun nusaim bil ibril mughaddi, ada suntik yang suntik makanan atau vitamin, ya, maka itu li'anna taqumu maqamat ta'am, karena dia sama posisi sebagai makanan. Wadhalika yufsid siyam, maka ini juga merusak puasa. Termasuk juga adalah mencuci darah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kegagalan ginjal sehingga harus dicuci darah. Itu juga adalah merusak puasa disebabkan karena adanya zat yang dimasukkan ke dalam darah itu, ya. Wa amal ibra ghair mughadhiyah, adapun suntik yang bukan makanan, ya, seperti obat atau vaksin juga, ya, dan yang lainnya. Fayanbaghi lisaim aidan ayatajannabaha muhafadatan ala siyamih, perlu juga dijauhi untuk menjaga puasanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan, ya, hanya saja Syekh di sini mengambil di qauli sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak merugi, meragukan, ya. Wa yuakhiruha ila al-lail, lakukan itu pada malam hari. Kalau seandainya harus lakukan pada siang hari, ya, misalkan dia sakit, ya, pusing dan yang lainnya, harus dia dibawa ke UGD, akhirnya UGD harus menyuntiknya, dan itu tidak membatalkan puasa kecuali kalau berupa infus, ya. Baik, kita azan dulu. Fadal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة. Salah satu dari pembuluh darah, kemudian keluar darah banyak sekali. Hah? Belum lagi, sebentar lagi. Ya, jadi keluar darah. Ini juga adalah salah satu metode pengobatan selain dari hajamah berbekam. Au sahbi damin liyatabarra bihi liis'afi maridin. Atau donor darah, ya, ditarik darahnya untuk memberikan sumbangan atau pemberian kepada untuk membantu orang yang sakit. Fayuftiru dzalika kullihi, semua itu adalah membukakan puasa. Dalam masalah hijamah berbekam terjadi perbedaan pada ulama, ya, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Nah, di sini Syekh lebih menguatkan membatalkan puasa. Wa ma ikhraju damin qalilin, adapun mengeluarkan darah sedikit, kalladhi yustakhraja litahlil, seperti dikeluarkan sedikit untuk labor, periksa darah. Ya. Fahadha la yu'athiru 'ala shiyam, hal ini tidak merusak puasa, tidak mengganggu puasa. Jadi boleh kita pergi ke labor untuk mengambil cek darah boleh. Wakadha khurujud dam bighairi ikhtiyarihi. Begitu juga keluar darah tanpa pilihan dia, yakni tanpa sadar. Seperti birwaf, ya, mimisan, keluar mimisan, atau jarh, atau luka, atau khal'asin, atau cabut gigi, keluar darahnya. Maka itu tidak membatalkan. Fahadha la yu'athiru ala siyam. Ini tidak merusak puasa. Yang kelima, wa minal mufattirat at-taqayyuk, wa huwa istikhraju ma fil ma'idah min ta'amin aw syarabin min tariqil fam muta'ammidan, fa hadha yufattir aw yuftir bihi as-sha'ib. Yaitu muntah dengan sengaja, yaitu berupaya mengeluarkan apa yang ada dalam lambung atau dalam perut, ya, apakah itu makanan atau air, dari melalui mulut dengan sengaja. Berarti apakah dengan memasukkan telunjuk ke tenggorokan atau mencium aroma yang bisa menyebabkan kita muntah, maka itu dilakukan dengan sengaja adalah membatalkan puasa. Wa hadza yuftiru bihi shaim. Wa ma idza ghalahu qai. Tapi kalau seandainya muntah itu sendiri yang mendesaknya, bukan ikhtiarnya, bukan pilihan dia. Wa kharaja bidun ikhtiyar bidun ikhtiyarihi, keluar tanpa kesadarannya, fala yu'athiru ala siyamihi, maka itu tidak merusak puasanya. Jadi contoh ibu-ibu yang hamil muda, ya, biasanya muntah dia. Tapi pada umumnya mereka batalkan puasa karena lelah, ya, capek dan seterusnya. Dan dia seperti itu boleh dia membukakan puasanya. Atau orang yang naik kendaraan, ya, kemudian pusing, lalu dia muntah. Atau ada orang yang lewat di dekat tong sampah, karena baunya akhirnya dia muntah. Itu bukan pilihan dia, ya, bukan pilihan dia. Maka ini adalah tidak membatalkan puasa, ya. Kalau seandainya tidak pilihan dia, berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dzara'ahu qai, siapa yang didesak oleh muntahnya, falaysa 'alaihi qadha, maka tidak perlu dia mengqadha puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan, siapa yang istiqa'a, yaitu sengaja mengeluarkan, meminta muntah istilah. Ini sengaja untuk mengeluarkan muntahnya. Ay ta'ammadal qai, yaitu dia sengaja memuntahkan. Ya, maka ini man istaqa'a 'amdan falyaqdi, wajib dia mengqadanya. Apalagi mungkin di antara kita perutnya kurang enak, masuk angin dan yang lain, akhirnya dia bilang, kebiasaan saya kalau seharusnya saya sudah keluarkan, nanti proses enak jadinya. Sudah, kalau dia keluarkan kemudian dia muntah, maka wajib dia mengqadha puasanya. Makna dzara'ahu qai ay kharaja bidun ikhtiyarihi. Ya. Wa ma'na qawlu istaqa'a ay ta'ammadal qai. Ya, dzara'ahu qai yakni dia keluar didesak oleh perutnya, akhirnya dia muntah. Berarti tidak ikhtiarnya. Baik. Wa yanbaghi ay yatajannaba as-sha'im al-ihtihal wal mudawat al-ainaini bi qatratin aw bi ghayriha waqt as-siyam wa hafadha ala siyamihi. Syekh melihat di sini sepantasnya bagi seorang berpuasa untuk menjauhkan dirinya untuk memakai celak atau tetesan mata, ya, di waktu berpuasa, agar menjaga puasanya dengan baik. Ini adalah ajakan Syekh, walaupun sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Ya, tetesan mata, celak mata itu tidak membatalkan puasa. Wala yubadiru fi madmadah wa istinsyaq. Jangan dia berlebihan untuk berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Bolehkah berkumur-kumur? Boleh. Manisnya air terasa, enggak apa-apa. Karena terasa itu adalah di lidah, bukan di belakang tenggorokan. Ya. Lalu beristinsyak, jangan berlebihan. Jangan ditarik begitu. Ya, cukup dibersihkan sedikit, ya. Tapi di luar dari puasa, enggaklah dia bersungguh-sungguh. Tarik betul. Ya. Karena boleh jadi kalau dia bersungguh-sungguh dalam keadaan berpuasa, ada sebagian dari air itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kata Nabi, "Wa balik fil istinsyaq ila an takuna shaima." Bersungguh-sungguhlah untuk berpuasa, bersungguh-sungguhlah untuk beristinsyaq, menghirupkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Wasiwak, siwak itu adalah membersihkan gigi. Ya, siwak bisa berarti dengan dua. Siwak adalah alat untuk menggosok gigi, dari terbuat dari urat pohon arak namanya. Ya, yang kalau bagi gigi sugi dia, yang dari urat itu bagus sekali dan simple, praktis. Ya, dan membersihkan gigi, masya Allah, itu nama siwak. Dan siwak juga bisa maknanya adalah perbuatan membersihkan gigi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siwak mataharatun lil fam wa mardatun lil rabb." Bersiwak, yakni maksudnya membersihkan gigi, itu adalah kesucian untuk mulut, kebersihan untuk mulut, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu perbuatan. Adapun misalkan yang dimaksud dengan siwak itu adalah alatnya, Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumi yasusu fahu bisiwak." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun malam, beliau menggosokkan mulutnya dengan siwak. Siwak itu berarti alatnya. Nah, makna di sini adalah membersihkan gigi. Ya. La yu'athiru 'ala shiyam bal mustahabbun wa muraqabun fih lis-sha'ib wa ghairi fi awwal an-nahari wa akhiri 'ala sahih. Bersiwak yang membersihkan gigi tidak merusak puasa, malah dianjurkan. Ya, dimotivasi untuk orang berpuasa, baik di awal hari maupun di akhirnya, menurut pendapat yang sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dia bersiwak. Ketika ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali dia datang ke rumah istrinya, adalah diawali dengan bersiwak. Baik, kalau begitu, bolehkah kita bersiwak setelah zuhur pakai odol atau setelah asar pakai odol? Jawabannya boleh. Ya, yang enggak boleh itu adalah memakan odol. Ya, itu enggak boleh. Oh, odolnya nyisa rasanya. Ya sudah, sebagaimana menyisanya air. Ketika kita berkumur-kumur, air tersisa. Ya, kemudian ada rasa. Air itu ada rasa. Baik. Walau tara ila halqihi ghubar aw dhubab lam yu'athir 'ala siyamihi. Lam yu'athir 'ala siyamihi. Kalau seandainya ada debu yang terbang atau pasnya menguuk, membuka, masuk lalat, tak masuk dia ke masuk ke tenggorokan. Ya. Maka itu tidak merusak puasanya, karena bukan ikhtiarnya. Baik. يجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم. طيب bagaimana dengan orang yang punya penyakit asma, maka dia harus menyemprot ya bagian mulutnya supaya dia mau menjadikan merongga, ada kerongga di pernapasannya. Fatwa dari ulama mengatakan boleh, tidak merusak puasanya ya, karena dia tidak masuk ya, cuma di bagian mulutnya saja. Baik. Wajib ala shaim ijtinabu kadzibin wa ghibatin wa syatmin. Orang berpuasa wajib menjauhi dirinya dari berbohong, menjauhi kebohongan, menjauhi ghibah, bergunjing, menjauhi syatmin, mencela orang, bertengkar ya. Wa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang mencelanya atau mencacinya, maka hendaklah dia katakan dia berpuasa. Fa inna ba'dhan nasi qad yashulu alayhi tarku at-ta'am wa syarab walakin la yashulu alayhi tarku ma'tadahu min al-aqwal wal af'al ar-radi'ah. Karena sebagian orang boleh jadi mudah baginya untuk meninggalkan makanan dan minuman, bisa dia menahan, tapi dia tidak bisa menahan apa yang sudah terbiasa keluar dari mulutnya, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang jelek ya. Ada orang terbiasa cari, bacarunya ini bisa puasa, bisa tidak makan, tidak minum, tapi cari itu tidak bisa tertahan. Nah, ini harus dia tahan ya, omongan-omongan yang keji. Walihada qala ba'du salaf, sebagian ulama dahulu salaf mengatakan ahwanu siyami taruku ta'ami syarab ya, puasa yang paling mudah itu adalah meninggalkan makanan minuman, itu paling mudah puasa. Tapi yang sulit itu begunjiang. Makanya siapa Umar bin Khattab, dia mengatakan laisa siyam anit ta'ami wasyarab wahdahu, bukanlah puasa itu dari makan dan minum saja, walakin anit kadhibi wallaghwi walbatili walhalif. Tetapi puasa itu juga adalah dari kebohongan, dari kesesiaan, dari kebatilan, dari sumpah. Ada orang sedikit sumpah, sedikit sumpah. Ya, Jabir bin Abdullah dia mengatakan, "Idza sumt falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athib." Jika engkau berpuasa adalah pendengaranmu, penglihatanmu dan lidahmu juga ikut berpuasa dari kebohongan dan dari dosa-dosa. Telinga berpuasa dari mendengar yang haram. Mata berpuasa dari melihat yang haram. Lidah berpuasa dari kebohongan. فعلى المسلم maka wajib bagi muslim ay yattaqillaha wa yakhafahu wa yastash'ira 'azamata rabbih wa tila'aha wa tila'ahu 'alayhi fi kulli hin wa 'ala kulli halin. Wajiblah bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, adalah dia merasakan agungnya Rabbnya, keagungan Rabbnya dihadirkan dalam pikirannya. Bahwasanya dihadirkan pikirannya Allah selalu memantaunya. Ya, dalam kapanpun dan dalam keadaan apapun. Itulah yang harus kita, spiritual kita ini yang harus kita tanamkan. Sehingga kita selalu merasa keagungan Allah, selalu kita mengingat bahwasanya Allah selalu melihat kita. Ya. فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. Dalam dia jaga puasanya dari hal-hal yang merusak puasanya ya, dari hal-hal yang mengurangi nilai puasanya. Tadi poin-poin yang merusak puasa yaitu membatalkan puasa, kemudian mengurangi nilai-nilai puasa, berbohong, menipu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang besar-besar. Fayam bagi muslim alisaim, maka pantas seharusnya bagi seorang berpuasa ayashtagila bidzikrillahi wa tilawatil Quran wa ikthari minan nawafil. Dalam dia sebutkan diri untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, memperbanyak puasa ibadah sunnat. Faqad kana salafu idza samu apabila salaf apabila dia berpuasa idza samu jalasu fil majalis jalasu fil masajid. Yani orang-orang salaf dahulu apabila mereka berpuasa mereka duduk di masjid. Ya, mengapa? Memperisai diri mereka. Ya, kalau duduk di luar masjid dah beda. Obrolan tidak terkontrol. Di dalam masjid pasti insyaallah bisa terkontrol. Ya. Wa qalu, mereka mengatakan nahfadhu siyamana wa la naghtabu ahadan. Kita menjaga puasa kita, kita tidak menggunjingi orang pun, seorang pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sharabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan kepada perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minuman. Yani Allah tidak membutuhkan kepada puasa. ولذلك وذلك لأنه لا يتم لا لا لا لا لا يتم تقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباح في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Kenapa kita harus meninggalkan bergunjing, berbohong? Kenapa ketika kita tidak meninggalkan hal-hal yang perbuatan bohong tadi, perbuatan kita meninggalkan makan dan minum itu tidak dinilai oleh Allah? Sebabnya begini. Karena mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan syahwat yang mubah. Mana syahwat yang mubah? Makan, minum. Ya. Kita tidak makan dan minum. Yang mana makan dan minum itu boleh kan? Kita meninggalkan makan dan minum itu apa gunanya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Di waktu di luar di puasa kita boleh makan dan minum. Di waktu puasa kita tinggalkan makan dan minum. Ya. Maka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan hal yang mubah di luar dari puasa tidak akan sempurna ibadah itu atau pendekatan diri dengan seperti itu kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah setiap saat. Makan dan minum tidak dilarang setiap saat. Hah? Dilarang setiap saat? Enggak. Di waktu berpuasa aja dilarang. Di tidak berpuasa boleh makan dan minum. Bergunjing boleh waktu puasa? Boleh di luar puasa? Tidak boleh. Berdusta? Boleh di waktu puasa? Enggak. Di luar puasa? Enggak. Menzalimi orang? Boleh berpuasa? Waktu berpuasa? Enggak. Di luar berpuasa? Juga tidak boleh. Berarti ini dilarang setiap saat. Maka ibadah kita yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan syahwat yang mubah di luar dari puasa, tidak akan sempurna pendekatan diri kita itu kecuali setelah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara meninggalkan yang diharamkan setiap saat. Maka kalau begitu enggak ada nilainya puasa kita. Kita tidak makan dan minum kalau seandainya kita masih bergunjing. Kalau kita masih berbohong. Ya. Makanya Mujahid dia mengatakan khaslatani man hafidhahuma salima lahu shaumuhu. Ada dua hal. Siapa yang menjaganya, yang dua hal ini, maka puasanya selamat. Yang pertama al-kadhib, yang kedua al-ghibah. Selama dia menjaga dirinya dari berbohong dan berdusta dan berghibah, maka puasanya selamat. Kalau dia berghibah, puasanya enggak selamat. Ibnu Ali ada mengatakan as-sha'im fil ibadah. Ya, dan juga diriwayatkan secara marfu', as-sha'im fi ibadatin ma lam yaqtab musliman aw yu'dhihi. Orang yang berpuasa itu sedang beribadah. Jadi ibadah puasa lama, 14 jam. Ya, ibadah solat berapa lama ya? 10 menit. Ibadah puasa lama, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang berpuasa sedang dalam beribadah, selama dia tidak menghibai seorang muslim atau tidak menyakiti seorang muslim. Maka lah karena itu fidza kana yawm shaumi ahadikum fala yarfud wala yaskhab wala yajhal fa'in syatamahu ahadun aw qataluhu falyaqul inni shaim. Pada hari seorang dia berpuasa, dia tidak berkata keji, dia tidak menghardik-hardik seperti menghardik di pasar, ya, dia tidak berbuat jahil, betul-betul dia jaga puasanya. Ya. Wa an Anasin, dari Anas, man shoma la ma shoma man dhalla ya'kulu luhuman nas. Anas mengatakan tidaklah berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia, yakni orang yang menghibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang perempuan yang hampir sekarat keadaan dia waktu dia sedang berpuasa, letih hampir sekarat. Lalu Nabi suruh muntahkan, akhirnya dia muntah, keluarlah muntah itu darah dan daging. Ya, baru dia segar. Apa kata Nabi SAW, ini telah memakan daging manusia. Yang satu pergi ke kawannya menghibahi orang lain dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Nah, maka ini sangat berbahaya sekali. Fasaim yatruku asya'a kanat mubahatan fi ghairi halati siyam. Orang berpuasa keadaannya dia meninggalkan sesuatu yang di luar berpuasa itu adalah perkara yang mubah. Ya. Faman famin babi aula ayatrukal asya'a allati la tahillu lahu fi jami' al-ahwal. Maka tentu lebih utama lagi dia meninggalkan sesuatu yang tidak halal baginya di setiap saat. Orang berpuasa dia meninggalkan sesuatu yang mubah. Ya. Nah, maka orang berpuasa lebih utama lagi dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan setiap saat. liyakuna fi idadis saimin haqqan, agar dia menjadi orang yang berpuasa yang sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang mau bertanya silakan, dan mohon maaf tadi terlambat karena kita baru pulang dari Pasaman Barat, karena kita melihat ke lokasi 2 dari wakaf produktif kita, di mana kita sedang land clearing untuk wakaf seluas lebih dari 53 hektar. Insyaallah itu wakaf produktif. Kemarin kita berangkat dan kita menginap di hutan, ya, alhamdulillah, dan itu sudah sedang diproses. Taib, juga kita umumkan, ya, kita umumkan bahwa di ruang kita ini ada wifi. Wifi-nya adalah untuk Surau TV. Ya, mungkin ibu-ibu mau lihat TV kalau langsung bisa di wifi-nya, buka cari wifi, nanti Surau TV 1 dapat, kemudian ditekan, kemudian masuk, nanti bisa keluar seperti ini, live kita. Ya. Baik. Jadi kalau ada ibu-ibu juga yang mungkin tidak bisa masuk karena haid misalkan, duduk di luar bisa ikuti kajian. Tapi dia tidak pakai paspor, ya, langsung aja. Tidak pakai paspor. Taib, mengenai kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian jemaah yang selalu keluar beberapa hari, apakah seperti itu contoh oleh Rasulullah SAW? Tidak dicontohkan. Nabi tidak pernah mengatur harus keluar 3 hari seminggu, 40 hari, 4 bulan, tidak ada. Ya, Nabi keluar sesuai dengan hajah, kebutuhan. Kita juga keluar. Kemarin kita keluar, balik lagi. Kita pergi dakwah, pergi kita ke Kajai, kita meresmikan masjid. Kemudian kita masuk ke hutan, keluar. Kita pergi ke Mentawai, seminggu, kita balik lagi. Ya. Tapi tidak 3 hari, harus 3 hari setiap minggu, setiap bulan, tidak. Karena itu tidak diajarkan Rasulullah SAW. Siapa mengatakan itu yang afdal, dia harus mendatangkan dalil. Apa hukumnya percaya sama pesulap? Pesulap itu apa sih? Hah? Pesulap itu apa? Dia itu kan apa? Yang sebenarnya itu tidak sebenarnya. Hah? Yang sebenarnya itu tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya apa namanya? Hah? Yang tidak sebenarnya apa namanya? Yang tidak sesuai dengan realita. Dia kotak, kadang kosong katanya. Terus ada merpati. Merpati benar merpati. Tapi apakah memang dari kertas itu keluarnya merpati? Dimasukkan merpati, keluar merpati hidup. Itu apa namanya? Pengelabuan. Ya? Dan itu adalah kebohongan. Betul atau tidak? Bahasa Arabnya adalah musyawir. Musyawir. Itu adalah bagian dari sihir. Sihir itu bermacam-macam. Ada yang dibentuk hipnotis juga bagian dari sihir. Karena tukang sihir Nabi yang berhadapan dengan Nabi Musa, tukang sihirnya Firaun apa? Yukhayyalu ilaihi annahu yas'a. Digambarkan kepada dia seakan-akan ular itu berjalan. Dikhayalkan, berarti bukan hakiki. Boleh jadi dihipnotis mata orang ini seakan-akan dia melihat itu adalah berjalan. Ya, lalu Musa datang. Tongkatnya dilemparkan menjadi ular yang beneran gitu loh. Makanya tukang sihir ini bertobat langsung. Ini bukan main-main ini. Bukannya mengelabui, betul-betul iya gitu loh. Ya, dia tahu bahwasanya dia adalah pembohong. Dia membohongi orang dengan gambaran yang lain. Ya. Nah, jadi itu juga adalah bagian dari sihir. Maka itu tidak boleh kita mempelajarinya, apalagi mempercayainya, Ya. Kalau kita mempercayai, kita menjadi apa? Tertipu dengan diri sendiri, ya. Jualan baju konveksi untuk seragam karyawan, ada konsumen datang ke karyawan bank swasta ingin membuat baju seragam untuk karyawan bank tersebut. Pertanyaan, bagaimana hukumnya? Jangan dibuatkan. Karena kita membantu. Karena nanti kan kita bikinkan mereknya kan. Jangan dibuatkan. Maaf. Rezeki dari Allah luas. Ya, walaupun 1000 ya, 1000 pieces. Ya, rezeki dari Allah luas. Di situ wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuat dosa dan permusuhan. Baju kita ini tidak bermerek. Dia boleh bisa beli baju dari yang lain, boleh baju sini. Dia beli baju seragam tarik untuk karyawan, silakan aja. Beda ketika kita membuat baju seragam yang memang tidak bisa dia lakukan kecuali dengan melalui kita. Ketika kita buatkan, berarti itu adalah bertaawun. Tidak boleh. Tapi dia pakai beli baju putih untuk anunya. Dia juga bisa beli di tempat yang lain. Ya. Tidak perlu kita buatkan. Maka yang sudah ada silakan aja dia beli. Bagaimana kalau batalnya 3 atau 4 hari? Bagaimana hitungannya? Pembayarannya apakah berpuasa 2 bulan? Selama sekali selama dia enggak puasa atau 2 bulan kali 4 hari dia batalkan. Ibadah puasa itu per hari. Ibadah puasa per hari, bukan per bulan. Ibadah puasa per bulan, per hari. Jika batal satu hari, dia bayar satu hari. Sudah? Jika dua hari, dia bayar dua hari. Kalau seandainya ada orang batalkan karena dia berjima, satu hari dipuasnya 10 kali, maka bayarnya sekali. Paham ya? Kalau dia lakukan hubungan badan dia adalah pada satu hari itu berkali-kali, bayarnya hanya sekali. Karena batalnya hanya satu hari. Tapi kalau dia batalkan puasanya dengan berhubungan badan siang hari pada 4 hari yang berbeda, ya, ataupun berturut-turut tapi 4 hari, maka 4 kali 4 kafarat. Ya, puasa dia 1 tahun. Puasa 4 kali. Kalau dia tidak mampu dia bayar, ya, 60 makan 60 fakir miskin, ya. Kalau 4 hari kalikan 4. Wallahu a'lam. Apakah jima tanpa sengaja bisa membatalkan puasa? Ah, tasawwur nahada, yakni bisa kita membayangkan tanpa sengaja. Kalau satu orang makan dia tanpa sengaja, itu sangat mustahil. Sangat mungkin terjadi. Tapi ini dua orang. Kalau misalkan dia mengeluarkan beronani dia siang hari, mungkin boleh jadi, karena yang melakukannya satu, tidak ada pihak ini enggak, ya. Jadi rasanya enggak, ya, enggak mungkin, ya. Tapi kalau seandainya terjadi tanpa sengaja, ya, ya tanpa sengaja tidak ada anunya. Pas dia ingat, jawaban untuk 21 tahun ke atas. Jumhur ulama mengatakan kedua-duanya. Walaupun sebagian pendapat ada yang mengatakan hanya laki-laki aja. Wallahu a'lam. Enggak. Tetap dia berpuasa untuk menghormati bulan Ramadan. Jangan dia mentang-mentang dia berbuka, ya, lalu dia semena-mena untuk memakan setelah itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ini ada sedikit informasi yang punya mobil APV kayaknya, ya, lagi masih hidup lampunya gitu. Kasihan. Nanti dorong nanti. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.